Jadi mereka berdua itu tidak dijamu sama sekali. Dikasih makanan tidak, minuman tidak. Dan ini tentu menggambarkan bagaimana pelitnya penduduk kampung tersebut. Orang bepergian kan biasanya dalam keadaan capek, haus, lapar. Jadi penduduk kampung itu sama sekali tidak memiliki empati kepada kondisinya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika mereka akan meninggalkan kampung tersebut, Nabi Khidir melihat ada sebuah rumah yang hampir ambruk. Ada sebuah rumah yang hampir apa, Bu? Ambruk. Akhirnya ketika melihat rumah itu hampir ambruk, Nabi Khidir alaihi salam memiliki inisiatif untuk membenarkan, memperbaiki tembok rumah itu yang hampir ambruk. Dan dia memperbaiki tembok tersebut tanpa memungut bayaran. Artinya tidak meminta upah kepada penduduk kampung tadi. Alias dia melakukannya dengan sukarela. Sebagai wujud bentuk perhatian sosial dia mungkin kepada penduduk kampung tersebut. Ketika melihat Nabi Khidir dengan ringan tangan membangun kembali, mungkin juga kalau kita sekarang itu ngaduk semen sendiri, kemudian masang bata sendiri, ngelepas sendiri, ya. Itu kalau kita sekarang. Jadi intinya Nabi Khidir itu dengan ringan tangan memperbaiki bangunan tersebut sampai kokoh berdiri seperti semula. Nabi Musa yang saat itu sedang berguru kepada Nabi Khidir keheranan. Dan dia bertanya, protes dalam tanda kutip kepada Nabi Khidir. Wahai Khidir, ngapain kamu itu memperbaiki rumah orang kampung ini? Loh, mereka saja menjamu kita saja, tidak. Masa kamu kok mau-maunya memperbaiki rumah ini tanpa memungut biaya sama sekali? Kamu lakukan ini dengan sukarela. Kenapa kamu lakukan ini semua? Kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Padahal sebelumnya Nabi Musa sudah diwanti-wanti sama Nabi Khidir supaya jangan apa? Jangan banyak bertanya. Tapi Nabi Musa tidak tahan. Loh, kita saja tadi dipeliti sama mereka, kok malah kita membangunkan rumahnya mereka tanpa meminta upah sama sekali. Ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Khidir pun bercerita, kenapa? Alasannya apa? Ternyata Nabi Khidir ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa rumah itu adalah milik dua anak yatim. Milik dua anak yatim. Yang di bawah tembok rumah itu tersimpan hartanya orang tua mereka. Jadi di bawah tembok rumah itu ada harta milik orang tua. Milik orang tua mereka berdua. Dan kalau seandainya rumah tersebut roboh, maka hartanya akan apa, Bu? Akan kelihatan. Ya, roboh kemudian nanti digali, akan kelihatan hartanya. Dan memang orang tua tersebut sengaja menyimpan harta tersebut di bawah rumah, di bawah tembok rumah, dengan maksud nanti anaknya bisa mengambil manfaat dari harta tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga harta orang tua tadi, dan diceritakan bahwa orang tua tersebut adalah orang tua yang soleh. Jadi bapak ibunya adalah seorang bapak yang soleh, ibunya yang solehah. Jadi panjenengan garis bawahi kata-kata orang tuanya soleh dan solehah. Allah Subhanahu wa taala berkenan, berkehendak untuk menjaga harta kedua suami istri tersebut karena kesolehan mereka berdua, supaya harta tersebut sampai ke tangan anak mereka dengan perantara Nabi Khidir alaihi salam. Para ahli tafsir ketika membawakan kisah tersebut mereka menyatakan dan menyebutkan bahwa di antara pelajaran yang bisa dipetik dari kisah tadi adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga keturunan seseorang manakala orang tersebut soleh. Walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Jadi kalau panjenengan itu adalah orang yang soleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga keturunan panjenengan lantaran kesolehan panjenengan walaupun panjenengan sudah meninggal dunia. Ini tentu luar biasa. Bagaimana dampak positif dari kesolehan orang tua. Sampai manakala orang tua tersebut sudah meninggal dunia, dampak positifnya masih dirasakan oleh keturunannya. Kalau itu masih bisa dirasakan dampak positifnya oleh keturunannya, manakala orang soleh tersebut sudah meninggal dunia, apalagi kalau masih hidup. Maka dari sinilah kemudian kita beri judul pengajian kita pada kesempatan kali ini, bahwa kesolehan orang tua merupakan modal nopo? Modal utama. Saya yakin masing-masing dari kita pasti punya cita-cita ingin memiliki anak yang soleh dan soleh. Napa wonten Bu memiliki sing boten kagungan cita-cita kados niku wonten mboten? Mboten. Mesti cita-citanya pengen jadi anak soleh-soleha. Bahkan maaf saja kalau kita tanya penjahat yang paling jahat, perampok. Kalau misalnya kita tanya mereka, jenengan ini merampok seperti ini, jenengan punya anak apa enggak sih? Ya punya. Apa jenengan punya cita-cita anaknya jadi rampok? Kira-kira jawabannya apa Bu? Yora yo, masa jadi rampok? Padahal dianya apa? Rampok. Ya. Atau kita cari misalnya pencuri atau pembunuh, ya. Pembunuh berdarah dingin. Kalau kita tanya kepada dia, apakah engkau punya cita-cita anakmu mewarisi profesi bapaknya? Kira-kira pasti jawabannya dia akan katakan tidak. Jadi semua dari kita itu memiliki cita-cita yang sama. Pengen memiliki anak yang soleh dan solehah. Tapi sayangnya, walaupun kita cita-citanya sama, pengen punya anak soleh dan soleha, sayangnya kebanyakan kita lupa modal utamanya. Apa Ustadz modal utama supaya anak kita menjadi soleh dan soleha? Modal utama adalah orang tuanya harus nopo soleh dan soleha. Lucu Bu. Lucu kalau ada orang tua pengen anaknya soleh dan soleha, tapi orang tuanya tidak soleh dan soleha. Lucu. Kenapa? Karena kesolehan orang tua itu memiliki andil yang sangat besar untuk membentuk kesolehan anaknya. Kenapa Ustaz? Kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh kepada kesolehan anaknya. Sebab ketika anak itu pertama kali bisa membuka matanya, yang pertama kali dilihat siapa Bu? Siapa? Bapak dan ibunya. Jadi yang pertama kali dibuka, pertama kali mereka membuka matanya, anak bisa melek, bisa melihat sekelilingnya. Karena bayi begitu lahir itu belum tentu bisa langsung melihat. Ya, setelah berapa hari, berapa minggu baru bisa melihat. Ketika si anak tersebut pertama kali membuka matanya, melihat dunia yang ada di sekelilingnya, yang pertama kali dilihat adalah orang tuanya. Manakala dia melihat, Masya Allah, bapaknya rajin ngaji, ibunya rajin sholat. Kira-kira yang akan terekam di dalam benak anak itu yang baik, apa yang jelek Bu? Yang baik. Pertama kali dia membuka matanya, dia lihat ke sebelah kanan, Masya Allah, bapaknya sedang ngaji. Lihat sebelah kiri, Masya Allah, ibunya sedang sholat. Ngelihat ke sebelah depan, ternyata ada kakaknya sedang belajar. Luar biasa. Pertama kali yang direkam di dalam otak si anak adalah sesuatu yang baik-baik. Tentu itu berbeda kasusnya kalau misalnya pertama kali buka, buka sebelah kanan bapaknya lagi main gaplek. Pertama kali buka deleng sebelah kanan bapaknya lagi dolanan gaplek. Sebelah kiri ibunya lagi, kenapa bu? Lagi nonton TV, lagi nonton sinetron. Kemudian lihat sebelah sana ternyata kakaknya lagi main PS. Kira-kira itulah yang akan terekam di dalam benak si bayi yang masih bersih dan masih suci tersebut. Maka inilah letak urgensi kesolehan orang tua di dalam mendidik anak. Sebab anak pertama kali membuka matanya yang akan lihat adalah orang tuanya. Maka dari sinilah kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana dampak perilaku orang tua sampai bisa merubah agama si anak. Saking dahsyatnya pengaruh orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan berislam. Yang akan merubah mereka siapa? Orang tuanya. Kata Nabi SAW, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Yang akan merubah perilaku anak adalah orang tua. Orang tua bisa merubah anaknya menjadi agamanya Yahudi, bisa merubah anaknya menjadi agamanya Nasrani, bisa merubah anaknya beragama Majusi. Orang tua yang akan merubahnya. Maka seandainya kita menjadi orang tua yang soleh dan soleha, maka insya Allah harapan kita, anak kita pun akan menjadi soleh dan soleha. Allahumma amin. Makanya pepatah Indonesia mengatakan, buah itu kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari nopone pohon. Di bocah kok ngantukan temen, nyontoh siapa? Ramane apa biungnya? Ini bocah kok ngantukan temen ke priwe jane nang kelas. Oh ternyata ibunya ya nang pengajian ya ngantuk. Oh pantesan. Nah, jadi buah itu tidak jauh-jauh jatuh dari pohon. Itu mayoritas. Ya, itu mayoritas. Kadang-kadang ya ada buah yang jatuh ada buah yang jatuh jauh dari pohonnya. Wonten mboten? Wonten. Kenapa, Bu? Kok bisa? Wonten mboten, Bu? Napa? Dikawat codot. Dikawat napa? Codot, kampret, ya, dibawa ke lelawan. Ya, bisa. Tapi itu kan enggak banyak. Kebanyakan buah itu jatuh di bawah pohonnya. Nah, kasus-kasus yang seperti itu, kasus-kasus aneh seperti itu, buah dibawa oleh kelelawar, atau misalnya ada angin lisus, ada angin puting beliung, sehingga buah pohon itu dibawa angin jatuhnya entah kemana. Ya, pohonnya di Purbalingga, jatuhnya di Purwokerto misalnya. Mungkin. Tapi itu kan kasus sedikit. Ya. Dan kasus yang sedikit itu seperti contohnya misalnya Nabi Nuh alaihi salam. Putranya beriman apa mboten? Enggak, putranya Nabi Nuh itu tidak beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghukum putranya ditelan oleh ombak banjir yang sangat besar. Artinya Nabi Nuh alaihi salam itu putranya meninggal dalam keadaan tidak husnul khatimah. Karena meninggal dalam keadaan tidak beriman. Loh Ustaz, Nabi Nuh kan soleh. Betul, Nabi Nuh soleh. Kita tidak meragukan lagi kesolehannya Nabi Nuh alaihi salam. Tapi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran di sini bahwasanya usaha sebesar apapun yang bisa kita lakukan, itu semuanya kembali keberhasilan tidaknya kembalinya kepada taufik dari siapa, Bu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita tetap berusaha untuk memperbaiki diri, menjadikan diri kita soleh dan soleha, dengan harapan anak kita pun akan meniru orang tuanya. Sambil kita mengiringi usaha kita dengan doa. Contohnya gimana Ustaz? Saya bawakan ada 3 contoh aplikasinya. Bagaimana kita menerapkan kesolehan orang tua sehingga nanti akan berdampak kepada kesolehan anak. Contoh yang pertama. Kalau misalnya kita ingin anak kita rajin untuk sholat 5 waktu. Pengen apa mboten, Bu? Pengin. Siapa yang tidak bangga, siapa yang tidak senang punya anak rajin sholat. Kalau misalnya kita pengen seperti itu, maka kita pun harus ngasih contoh. Ya. Bagi orang tua, bagi suami, bagi bapak. Ketika dia menyuruh anaknya untuk sholat, ya dia ikut sholat. Dia menyuruh anaknya untuk berangkat ke masjid, ya dia ikut kemana? Ikut ke masjid. Jadi jangan sampai dia menyuruh anaknya di masjid malah nengumah dolanan, darah apa perkutut. Atau si ibu misalnya menyuruh anaknya, leh dok ayo wis mangsane maghriban, kok urung sholat. Tapi ibunya tetap baik, duduk di depan TV. Ya, anak itu kan sekarang semakin mundur, semakin ini anak itu semakin pinter. Dia semakin pinter, dia semakin bisa menjawab apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Suatu saat nanti bisa saja si anak mengatakan, lah moh, ibune anu jarkoni, ngajar, ora gelem ngelakoni, ibune kurang ngongkon-ngongkon tok, ngongkon sholat, tapi ibune ora sholat. Ya suatu saat akan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, rajin sholat, solehah rajin sholat, maka kita pun harus mencontohkan. Kadang-kadang kita terkendala seperti itu. Kita punya santri, kita punya anak-anak, TPA. Setiap hari berusaha untuk kita sadarkan. Ayo le, ayo anak-anak, rajin sholat. Ternyata ketika kita tanya bagaimana, kalian kenapa tidak sholat? Bapak ibu kami tidak sholat. Waduh, ini sulitnya di sini. Setiap hari di kelas sama ustaz, sama ustazah dinasehati supaya anak tersebut rajin sholat. Selalu ditanya siapa yang sholat 5 waktu hari ini. Tapi kenyataannya di rumah dukungannya sangat minim. Orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik buat anaknya. Nah ya saya tanya, lebih lama mana anak berada di rumah atau di TPA? Lebih lama mana Bu? Lebih lama di rumah. Di TPA paling sejam, 1,5 jam itu sudah paling lama. Dikasih nasihat bolak-balik. Tapi pulang ke rumah, ternyata dia tidak mendapatkan contoh dari orang tuanya. Sehingga akan sulit sekali. Perlu adanya sinergi, perlu adanya kerjasama yang baik. Antara orang tua dengan pihak guru, ustadz, ustazah. Jadi ketika ustadz, ustazahnya sudah mengajarkan supaya menjaga sholat waktu, mestinya orang tuanya pun juga berusaha untuk mencontohkan hal tersebut. Sehingga ada klop. Cocok antara apa yang diajarkan oleh ustadz dan ustazah di kelas dengan apa yang dipraktekkan oleh orang tua di rumah. Ini contoh yang pertama. Kalau kita ingin anak kita rajin sholat 5 waktu. Contoh yang kedua. Kalau misalnya kita pengen anak kita rajin untuk membaca Al-Quran. Kalau kita memang ingin anak kita rajin membaca Al-Quran, maka kita harus siap untuk menyediakan milieu, kondisi rumah yang mendukung hal tersebut. Kita pengen anak kita rajin ngaji, maka kita harus meramaikan rumah kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kita harus menyediakan kondisi, situasi, lingkungan, milieu yang mendukung cita-cita kita. Jadi kalau misalnya kita ingin anak kita rajin ngaji, maka contohkan orang tuanya, bapaknya, ibunya. Kemudian juga suara-suara yang ada di rumah adalah suara-suara lantunan ayat suci Al-Quran. Entah itu pakai kaset, entah itu pakai radio, entah itu pakai CD. Ada sebagian orang tua yang Masya Allah punya cita-cita mulia, anaknya rajin ngaji dan itu cita-cita yang baik. Tapi kadang-kadang lupa setiap harinya dihabiskan waktunya untuk membaca koran sampai berjam-jam. Kemudian masih diiringi pula dengan gendingan, dengan musik dangdut dan seterusnya. Akhirnya yang masuk apanya? Bukurannya apa dangdutannya? Dangdutannya. Makanya ketika rame-ramenya lagunya Mbah Surip. Apa bu? Kok apal bu? Tak gendong. Tak gendong. Masya Allah. Saya ketika apa lagi nyapu di depan pondok itu. Lewat anak TK. Anak TK. Nyanyi bareng-bareng. Tak gendong kemana-mana. Ya Allah, ki bocah. Saat itu saya tidak paham ini kok apa ini kok bolak-balik ada anak lewat lagunya tak gendong, bocah SD lewat tak gendong, bocah SMP lewat tak gendong. Siapa? Baru kemudian setelah sekian hari saya tahu, oh itu lagu yang lagi ngetren. Coba saya tanya bu, apa mungkin si anak itu hafal lagu tak gendong itu karena orang tuanya sing mulang anak tersebut? Pakai papan tulis di rumah, dituliskan lirik lagunya, gele ya, latihan ya, kayak latihan lagu Indonesia Raya, gele latihan nyanyi tak gendong, liriknya ini, bait pertama ini, apa seperti itu bu? Kurang gawean, ada orang tua seperti itu namanya kurang gak? Kurang gawean. Ya. Karena apa? Kenapa anak bisa hafal? Karena setiap hari disetelkan radio di rumahnya dan isi radionya lagu nomo. Tak gendong. Coba kalau misalnya yang disetel setiap hari Al-Quran. Kira-kira yang akan membekas di dalam benak anak kita, nopo? Ya Al-Quran. Dan itu banyak orang yang sudah mencoba. Ya sekedar contoh saja. Ya. Saya di rumah biasanya lah, radio yang saya setel ada yang isinya Al-Quran, pengajian. Setiap harinya itu full. Kecuali kalau pas lagi sholat ya dimatikan. Nah, biasanya kan ada jeda-jeda. Di dalam radio itu yang isinya adalah lantunan ayat suci Al-Quran. Nah si anak ini setiap hari dengar. Dia sambil mainan dengar. Dia sambil baca buku dia dengar. Dia sambil ngapain tiduran dengar. Akhirnya suatu saat keluar sendiri dari lisannya. Jeda-jeda bacaan ayat Al-Quran yang sering disetel. Yang sering diputar dalam radio tersebut. Jadi secara otomatis ya. Kita sengaja atau tidak sengaja, ternyata ayat tersebut sudah melekat di dalam benak anak kita. Itu kalau kita ingin anak kita rajin ngaji. Kecuali kalau jenengan punya cita-cita lain, anak jenengan pengen rajin dangdutan, ya itu lain masalah itu. Ya, ini adalah contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Kalau misalnya kita ingin anak kita jujur, maka kita pun harus jujur. Jangan kita berbohong walaupun sekecil apapun. Karena kenyataannya tanpa disadari tidak sedikit di antara orang tua yang justru sering bohong kepada anaknya karena menghindari keinginan. Contoh, anak minta duit. Anak minta duit. Karena ada bakul es lewat. Ada penjual es lewat. Bu, njaluk duitnya bu. Orang nana. Temenan bu, iya temenan orang nana. Baru saja ngomong orang nana. Tok. Tamu. Sinten bu tamune. Tukang tarik leasing bu. Tukang tarik nih kalau sing biasane. Napa? Nyicil. Tukang kredit. Oh, kewis mangsane entong ge, kredit saya dibayar. Wingok nyukut kulkas urung lunas. Oh iya sedih lah Pak. Tak cukirakan duitnya. Baru saja ngomong orang duit. Ketika ada tukang kredit, duitnya keluar. Itu kan aneh. Apa kemudian duitnya ujuk-ujuk tuing keluar simsalabim muncul? Atau tadi dia bohong? Tadi dia bohong. Jadi anak melihat, loh bu, katanya tadi gak punya duit. Loh sekarang kok ada duit, gimana sih bu? Berarti orang tua itu telah berbohong kepada anaknya. Loh terus gimana ustaz? Masa saben-saben anak minta jajan, minta duit, kita kasih? Oh tidak seperti itu. Ya, bukan setiap anak minta duit kita kasih, kita lihat juga apa kebutuhannya. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang baik, kita tidak perlu berbohong. Kita jelaskan sama anak bahwa, nak, ibu punya duit. Ibu memang punya duit sekarang. Tapi duit itu akan untuk bayar utang. Jadi kalau misalnya duit ini kamu pakai jajan terus, nanti kita nggak bisa bayar. Dijelaskan sama anak dengan jujur. Kalau kita ingin anak kita jujur, kita harus juga mencontohkan perilaku jujur sama anak kita. Loh, yuk, bocah yuk, umur semua nurung, paham Ustaz. Nah, ini masalahnya. Banyak di antara kita itu menganggap anak kita tidak, selalu anak kita tidak bisa paham. Akhirnya betul-betul nganti gede orang paham. Seharusnya walaupun dia masih kecil, kita sedikit-sedikit kita jelaskan dengan bahasa yang mudah dicerna. Ya wajar kalau misalnya anak menangis itu wajar. Ya pertama kali nangis itu wajar, enggak apa-apa. Jadi jangan sampai gara-gara nangis, ya wis lah, daripada nangis, nyah. Akhirnya kita memberikan sesuatu karena anak nangis. Anak jadi tahu, oh berarti senjatane ben duit kudu nangis. Akhirnya nganti gede anak apa-apa nangis. Kenapa? Karena dari kecil kita biasakan dia. Maka sebagai orang tua, walaupun kita memiliki rasa kasih sayang kepada anak kita, kita harus memiliki sifat tegas. Tegas itu tidak mesti berarti dan berkonotasi kasar, tidak. Tegas itu adalah punya prinsip. Kalau enggak, ya enggak. Tadi kan pagi sudah diberi sangu. Ya, tidak mesti kamu itu siang minta, sore minta, malam minta. Sudah sekali saja. Tidak. Nah, nangis, enggak apa-apa nangis. Ya. Kalau tidak, ya tidak. Itu namanya tegas. Gak usah bentak-bentak. Boten, tidak, nak. Ora. Ora ya ora, gitu loh. Jadi jangan kemudian ketika nangis, kemudian wah melas, dan seterusnya. Jadi, ini melatih jujur. Contoh yang lain, misalnya, biasanya ini bapak-bapak ini. Biasanya bapak-bapak yang melakukan. Ya. Le, nanti bapak ini mau sare. Kalau misalnya nanti ada tamu, bilang ya, Bapak lagi keluar, lagi pergi. Bohong no boten? Bohong. Ya. Jadi akhirnya si anak itu tok tok tok, sinten? Tamu sinten? Kulo nyari siapa, Pak? Nyari bapak. Oh, tadi bapak lagi istirahat, sebelum istirahat bilang bapak sama saya, katanya kalau ada tamu supaya bilang bapak lagi pergi. Akhirnya terbongkar nggih, Bung, nggih. Jadi hati-hati, ya. Jangan kita membiasakan anak kita bohong. Jadi bilang saja, kalau misalnya nanti ada tamu bilang saja, bapak lagi istirahat, nanti insya Allah bisa ditemui jam sekian. Jadi ajarkan anak sesuai dengan kejujuran. Jangan kita biasakan anak kita untuk bohong. Dan sini saya kasih contoh di sini, ketika orang tua akan pergi ke kantor misalnya, sudah jam 7, harus masuk jam 7, itu jam 7 kurang 1/4, sudah mau berangkat, kok anak rewel, minta diajak jalan-jalan sama bapaknya. Biasanya kan orang-orang, wah sini lagi, sudah mepet waktunya kok jalan-jalan, kok enggak pas temen minta waktunya untuk jalan-jalan. Banyak di antara ayah biasanya yang berangkat ke kantor, itu dia berbohong kepada anaknya, sebentar nak, bapak cuma sebentar saja. Cuma ke sana sebentar saja. Akhirnya ketika anaknya sudah terlipur, iya, temenan lho Pak, sebentar, iya sebentar. Ternyata sebentarnya nganti sore. Setiap hari seperti itu. Akhirnya yang tercetak di dalam benak si anak, bahwa bapak ini suka bohong. Yang dilakukan bagaimana? Ngomong saja, nak, ini bapak jam 7 kurang 1/4 harus berangkat ke kantor. Jadi kalau misalnya kamu minta jalan-jalan, waktunya sekarang enggak pas. Kalau kamu minta jalan-jalan tadi pagi jam 6, ya, atau nanti setelah bapak pulang dari kantor, kamu minta jalan-jalan enggak apa-apa. Anak nangis, ya enggak apa-apa. Jadi nangis itu enggak mesti kalau nangis itu harus segera dituruti apa yang dilakukan. Tidak. Apa yang dia inginkan enggak mesti. Jadi, kalau kita ingin anak kita jujur, maka mari kita mulai dari diri kita. Yang terakhir, sekedar untuk renungan penutup, tidak ada salahnya ibu-ibu dan para pendengar serta para pemirsa dimanapun Anda berada, kita putar ingatan kita beberapa puluh tahun yang lalu, ketika sarana informasi dan telekomunikasi itu sangat terbatas. Kita ingat-ingat dulu 20 tahun yang lalu ketika kita belum punya HP, ketika televisi itu cuma ada satu. Di mana? Di balai desa. Kita ingat-ingat masa dulu ketika listrik juga belum terlalu masuk ke dalam kampung. Coba kita ingat dulu, kita bandingkan dengan sekarang. Kalau dulu ketika belum ada televisi, masih banyak ibu-ibu yang rajin ngajari anaknya sendiri membaca Al-Quran. Nggih napa mboten? Panjenengan yang mulang ngaji sinten? Ibu. Ibu kita yang ngajari. Ibu kita yang ngajari kita membaca Al-Quran. Bapak kita masya Allah masih rajin. Sebelum kita tidur diceritai tentang kisah para nabi, tentang kisah para ulama, sebagai dongeng pengantar tidur. Coba bandingkan dengan sekarang, Bu. Apakah masih ada? Atau masih banyak? Kalau ada, masih ada. Apakah masih banyak ibu-ibu yang mengajari anaknya sendiri ngaji? Saya pikir lebih banyak yang enggak. Lebih banyak yang sibuk nonton sinetron. Atau lebih asyik untuk berfacebookan. Bapaknya juga sama saja. Boro-boro dongeng sama anaknya. Bapaknya sibuk nonton. Nonton apa? Nonton bal-balan. Ya. Kalau misalnya kita bandingkan antara dulu dengan sekarang, masya Allah, saya nggak bisa bayangkan apa kira-kira kondisi anak-anak bangsa ini 50 tahun ke depan. Ketika anak-anak yang sekarang kurang diperhatikan sama orang tuanya, 50 tahun ke depan mereka menjadi pemimpin bangsa ini, akan dibawa kemana bangsa kita? Kalau misalnya kita tidak ingin menjumpai mimpi buruk kehancuran bangsa kita ini, maka mari kita mulai dari diri kita. Kita perbaiki anak-anak kita. Kita cetak anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin anak kita soleh dan soleha, maka mari kita tingkatkan kesolehan kita sebagai orang tua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.